Biar. Satu lagu dari Om Didi Kempot, Cidro dari Kasih di sini. Yang request di depan udah diturutin. Demam bergoyang. Kok kebangetan sampai telas rono perhatian. Sini bisa. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awamu. Kok kebangetan aku tingku di sini pacarmu. Goyang saja ya. Mas Don. Semarang semuanya cinta damai. Tolong lambaikan tangan di atas. Hey! Spesial untuk Semarang tercinta. Semuanya ya. Spesial buat Semarang tercinta, lagi Samania Nela Lovers. Boleh kita ladakan tangannya bareng-bareng. Yo. Suaranya, sampai kena aku gini. Telah ku coba menjadi ikatan abadi, namun apa daya terus. Baleni. Itulah alasanku. Mantok cak, meski ada alamat gak bayaran kecekel polisi nggo ade. Ya diteruskan. Yuk. Nadane tapi lo. Biarlah rindu di kira-kira ya cak ya apa Selamat malam Ambarawa tercinta. Nela loversku, boleh kita nyanyi bareng-bareng? Yuk. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Semua rasa Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. di sini barengan lagi saya. Kenapa diri saya? Pikir saiki. Bentar ya, Pak Put biar ngomong dulu. Terima kasih. Boleh kita lambaikan tangannya bareng-bareng? Apa lagunya ngapain? Apa lagunya korban janji kak? Enggak apa. Tanpa walas koe lungo raono mesake aku siji uae. Kenapa di tresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Kita goyang bareng-bareng lagi. tangannya dinambah semua. Yang wis tetno paite kopi rasane legi. Yang wis tresno rasane koyo mimpi. Senajan tahanan tetep dilakoni. Yang wis tresno maju lurus, pray kanan kiri. karisma istimewa. Jadi dalam semangat kebersamaan yang satu ini ada Nela Karisma. Dengarkan nanti ya. Biar damai dulu yang di tengah ya.